Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Setelah kita bahas tuntas mengenai zikir setelah salat fardu, dan telah kita bersama kesimpulan dari pelajaran kita bahwa zikir setelah salat fardu sunnahnya adalah dengan sir, dengan suara yang pelan, sesuai dengan hukum asal sifat yang disyariatkan pada zikir, yaitu dengan suara pelan. Dan telah kita dengar dari dalil yang menunjukkan hal itu, dan semakin kuat dengan hadis Ummu Salamah riwayat Al-Bukhari yang meriwayatkan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam setelah menyelesaikan salatnya makatha yasiran, Nabi tetap tinggal di tempat salatnya sebentar, tidak langsung membubarkan diri, tidak langsung meninggalkan tempat salatnya, meninggalkan masjid, tetapi tetap tinggal sebentar. Dan tentunya jelas dipastikan bahwa Nabi tinggal duduk dan berzikir tentunya. Sementara Ummu Salamah tidak menukilkan bahwa Nabi tetap tinggal sebentar berzikir dengan suara yang keras. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas menunjukkan bahwa yang diriwayatkan Ibnu Abbas itu hanya sementara waktu pernah dilakukan oleh Nabi menjaharkan zikir dalam rangka mengajarkan saja. Kemudian ketika dianggap cukup kembali ke asalnya. Nah, dan juga setelah kita pelajari tuntas zikir yang menjadi problem muskilah dan banyak dipertanyakan, yaitu tentang setelah salam langsung bertakbir. Ya, langsung bertakbir dengan suara jar, dengan suara keras. Juga telah kita bahas tuntas bahwa itu memang salah satu pendapat, namun itu keliru. Ya, berdasarkan penjelasan yang telah kita lewati, terutama penjelasan Al-Albani rahimahullah. Ya, bahwa dari seluruh hadis-hadis yang ada yang telah dikumpulkan tentang zikir-zikir Nabi SAW yang dibaca setelah sholat fardu, sholat lima waktu, dan juga yang dianjurkan oleh Nabi untuk dibaca, tidak satupun dari zikir-zikir itu yang menyebutkan takbir, yakni khusus takbir begitu. Tetapi takbir dari rangkaian bersama tasbih, tahmid, takbir, itu yang ada. Adapun takbir tersendiri tidak ada. Nah, sekarang tersisa, dan juga kami sudah sampaikan di antara yang menunjukkan kelemahan pendapat itu, membutuhkan ijtihad untuk menentukan berapa takbir. Oleh karena itu mereka mengatakan satu takbir atau dua takbir atau tiga takbir, tidak ada penentuan yang pasti. Karena Ibnu Abbas ya tidak menentukan itu, memutlakkan. Nah, Rayyib dan Dekat, seperti kata Al-Albani, riwayat berzikir berzikir itu lebih terjaga daripada takbir. Ini sepertinya riwayat at-takbir itu riwayat dengan makna. Maksudnya takbir di sini adalah dikembalikan kepada zikir. Riwayat yang lain berzikir, yaitu mereka mengangkat suara dengan zikir meliputi tasbih, tahmid, takbir dan yang lainnya. Jadi bukan takbir khusus seperti yang dipahami oleh sebagian ulama. Nah, tersisa sekarang satu masalah dari dua masalah tambahan. Karena masalah yang pertama telah kami sampaikan pula, yaitu apa yang disunahkan bagi imam setelah salam. Khusus yang disunahkan bagi imam sudah kita bahas tuntas ya. Nah, yaitu tetap menghadap ke kiblat hanya sebentar sekali, sebatas membaca istighfar 3 kali, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram, kemudian langsung mengubah posisi duduknya dengan salah satu dari 3 pilihan berdasarkan hadis-hadis yang telah disampaikan. Nah, yang pertama, pilihan pertama apa? Setelah imam istighfar 3 kali kemudian baca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram, tidak boleh berlama-lama menghadap kiblat, hanya itu yang dibaca. Perpaduan hadis Aisyah dan hadis Tauban. Setelah itu imam, apa yang dilakukan oleh imam? Mengubah posisi duduknya, meninggalkan arah kiblat untuk menghadap ke makmum secara utuh. Pilihan yang pertama. Nah, pilihan yang kedua, yang lain, menyamping, insyirah. Idza sarafa insyarafa. Nabi SAW juga, na'am, insyarafa dalam mengucapkan salam, inharafa. Nah, menyamping. Ada 2 pilihan, menyamping ke kanan atau menyamping ke kiri. Menyamping ke kanan artinya apa? Bahu kanannya ke arah makmum, bahu kirinya ke arah kiblat. Menyamping ke kiri artinya bahu kiri ke arah makmum, bahu kanan ke arah kiblat. Nah, imam tidak boleh berlama-lama tetap menghadap kiblat karena posisi dia sebagai imam yang memimpin sholat sudah berakhir. Dia berdiri di depan sendiri, memimpin jamaah, ya, untuk diikuti sampai salam. Dan kedudukannya sebagai imam telah berakhir dengan insyirah, yakni dengan salam. Maka setelah itu hendaknya mengubah posisi. Nah, dan itu juga menunjukkan bahwa sholat telah berakhir. Dengan posisi imam terlihat sudah berubah, di situ diketahui bahwa sholat berjamaah telah berakhir. Nah, kemudian bagaimana dengan makmum? Ini akan kita bahas sekarang. Apa yang disunnahkan bagi makmum? Ya. Setelah imam salam, makmum juga ikut salam. Ya. Setelah itu apa yang dilakukan oleh makmum? Nah, apa yang disunnahkan bagi makmum setelah itu? Nah, yang disunnahkan bagi imam telah kita pelajari. Yang disunnahkan bagi makmum apa? Apakah makmum setelah salam kemudian begitu saja berdiri meninggalkan tempat sholatnya, bubar, membubarkan diri padahal imamnya masih duduk? Ya. Nah, ini akan kita pelajari. Baik. Disunnahkan agar makmum tetap duduk berzikir setelah salam. Ya, tetap duduk berzikir di tempatnya setelah salam dan tidak meninggalkan tempatnya, tempat salatnya, kecuali bersamaan dengan imam. Disunnahkan makmum tetap duduk berzikir setelah salam di tempatnya, di tempat sholatnya, dan tidak meninggalkan tempat sholatnya kecuali bersamaan dengan imam. Jadi makmum setelah mengikuti salam imam, ia dengan tetap menghadap ke kiblat, makmum tetap menghadap ke kiblat, juga mengawali zikirnya dengan istighfar 3 kali, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram, kemudian lanjut dengan zikir-zikir berikut yang telah kita pelajari. Ya, sambil berzikir bersama dengan imam, yakni masing-masing berzikir, ya, dengan sir, suara pelan, dengan khusyuk, sambil menunggu imam yang sorry an makani sholati, dan sambil menunggu imam membubarkan diri meninggalkan tempat sholatnya, ya, barulah makmum juga ikut membubarkan diri meninggalkan tempat sholatnya. Nah, terserah setelah itu jika ada sholat sunnah, mengerjakan sholat sunnah jamaah salat sunnah di masjid atau pergi meninggalkan masjid, salat sunnah di rumahnya juga memiliki salat sunnah di rumahnya. Al-muhim disunnahkan agar makmum ya tidak membubarkan diri meninggalkan tempat salatnya kecuali bersamaan dengan imam. Kata Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam Fathul Bari syarah Sahih Bukhari, apabila imam tidak berlama-lama duduk setelah salat, apabila imam tidak berlama-lama duduk setelah salam, maka sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwa hendaknya makmum berdiri meninggalkan tempat sholatnya bersamaan dengan imam. Ya, itulah keterangan Ibnu Rajab. Apabila imam tidak berlama-lama duduk setelah salam, maka sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwa hendaknya makmum berdiri meninggalkan tempat sholatnya bersamaan dengan imam. Artinya apa? Imam tidak berlama-lama, hanya sebatas duduk menyelesaikan zikir setelah sholat yang masyru', yang disyariatkan, yang warid dari Nabi Sallam. Makmum juga begitu duduk untuk berzikir, membaca zikir yang warid dari Nabi Sallam. Jika imam telah selesai, maka imam jangan berlama-lama jika sudah menuntaskan zikir yang warid dari Nabi Sallam. Segera berdiri untuk meninggalkan tempatnya, karena dia akan diikuti oleh makmum, juga akan membuatkan diri bersamanya. Sunnah Nabi menunjukkan bahwa hendaknya makmum berdiri meninggalkan tempat salatnya bersama dengan imam. Oleh karena itu, imam di sini dituntut jangan berlama-lama duduk. Ya. Demikian kata Az-Zuhri, kata Ibn Rajab, menukil. Demikian kata Az-Zuhri, Al-Hasan Al-Basri, Qatadah dan yang lainnya. Ini dari kalangan tabi'in. Imam tabi'in Az-Zuhri, Al-Hasan Al-Basri, Qatadah dan yang lainnya. Nah, jadi butuh keselarasan di sini ya dalam mengamalkan sunnah Nabi Alaihissalam. Baik, imam setelah salam istighfar 3 kali, astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah minta salam tabarakallahu ala jalal wal ikram, langsung imma menghadap ke makmum atau insyirah menyamping ke arah kanan atau ke kiri, lanjutkan zikir ya. Nah, imba langsung tasbih, tahmid, takbir dengan beberapa pilihan sifat yang telah kita pelajari. Setelah itu baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, dan seterusnya sampai walau karihal kafirun. Nah, ya, yakni hadis Abdullah bin Zubair. Nah, atau dibalik ini dulu, ya. La ilaha illallah wa la syarika lahu mulkul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwwata illa billah, Allahumma la na'budu illa iyyahu, lahu ni'matul fadl wa thana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlishina lahu ad-din, law karihal kafirun. Zikir yang diriwayatkan Abdullah bin Zubair, kemudian tasbih, tahmid, dan seterusnya. Memilih salah satu sifat yang ada. Nah, bebas. Yang kita pelajari di matan kitab, la ilaha illallah wa la syarika lahu, kemudian tasbih tahmid tahmid. Nah, namun tidak masalah jika terkadang mendahulukan yang ini dengan yang ini. Nah, baik. Sudah. Jika mau ditambah, ya, menambah la ilaha illallah wa la syarika lahu al-mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta, rafa'ta bi yadika jazwat al-mughir bi syarh. Nah, atau ditambah lagi dengan ayat kursi ya, supaya tidak kita lewati, dan al-ikhlas, al-falaq, an-nas, semacam satu kali selesai. Nah, jangan berlama-lama, setelah itu langsung berdiri imam, makmum juga berdiri. Nah, persamaan membubarkan diri. Wajib. Kemudian masing-masing menuju hajatnya. Atau jika ada sholat sunnah ba'diyah, yang mau melaksanakannya di masjid, sama di masjid. Yang mau melaksanakan di rumah, sama di rumah. Begitu. Wajib. Ibn Rajab juga menukil statement As-Syafi'i dalam kitab Al-Umm. Ibn Rajab menukil statement As-Syafi'i dalam kitab Al-Umm. Asy-Syafi'i mengatakan dalam Al-Umm, makmum boleh meninggalkan tempat setelah imam salam sebelum ia berdiri meninggalkan tempatnya. Dalam hal hukum boleh. Makmum boleh meninggalkan tempat setelah imam salam. Jadi setelah imam salam, sebelum menyelesaikan zikir, setelah salam. Ya, makmum boleh meninggalkan tempat setelah imam salam sebelum ia berdiri meninggalkan tempatnya. Jadi boleh mendahului imam membubarkan diri. Ini maksud Asy-Syafi'i. Makmum boleh meninggalkan tempat setelah imam salam sebelum ia berdiri meninggalkan tempatnya. Akan tetapi, kata Asy-Syafi'i, akan tetapi saya lebih menyukai makmum meninggalkan tempat setelah imam meninggalkan tempatnya. Yakni menunggu imam dulu yang meninggalkan tempatnya, setelah itu menyusul makmum. Atau bersamaan dengannya. Jadi yang disukai, yang dianggap mustahab oleh Asy-Syafi'i, ya, minimalnya bersamaan. Atau menyusul. Yakni imam duluan, kemudian makmum menyusul. Atau minimal, imam berdiri, ikut berdiri. Begitu. Tetapi jika ada yang mendahului imam berdiri, membubarkan diri, meninggalkan tempat salat, boleh, kata Asy-Syafi'i. Namun yang disukai, yang mustahab, minimalnya bersamaan atau menyusul setelahnya. Baik, ini keterangan dari a'immah. Tersisa dalil. Baik, dalil yang menunjukkan sunnah ini, yaitu hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha yang telah disebutkan, yang dijadikan dalil oleh Asy-Syafi'i dalam Al-Umm untuk menetapkan bahwa sunnah zikir setelah salat fardu adalah sir. Nah, masih ingat hadisnya? Nah, hadis Ummu Salamah riwayat Al-Bukhari. Nah, tidak mengapa kita ulangi kembali hadis itu. Ya. Anda bacakan kembali. Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan apa? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sallama, apabila salam dari salatnya, qauman nisa'u, kaum wanita, jamaah wanita yang ikut ya berjamaah di Masjid Nabawi, mereka langsung berdiri setelah salam, tidak duduk berzikir, tapi langsung setelah salam bersama Nabi langsung berdiri meninggalkan masjid. Hina yaqdi taslimah, kaum wanita langsung berdiri ketika Nabi telah menyelesaikan salamnya. Mereka juga salam, tidak duduk berzikir kaum wanita, tapi langsung berdiri meninggalkan masjid. Wa makatha yasiran, dan Nabi tetap tinggal sebentar di tempat salatnya, qabla ayyakum, sebelum berdiri meninggalkan tempat salat. Nah ini, tetap tinggal sebentar, yakni tentunya berzikir, tetapi sir, karena tidak disebutkan oleh Ummu Salamah bahwa menjaharkan, mengeraskan suara, hanya mengatakan tinggal sebentar. Tentunya tinggal berzikir, dan tentunya sir, karena Ummu Salamah tidak mengatakan, ya, Nabi tinggal sebentar berzikir dengan suara keras. Nah, baik, di sini belum ada penegasan bagaimana dengan makmum. Tetapi riwayat Al-Bukhari lainnya. Riwayat Al-Bukhari lainnya dengan lafaz yang jelas-jelas menunjukkan bahwa makmum, jamaah laki-laki yang bermakmum bersama Nabi sahabat, mereka juga duduk sebentar bersama Nabi, tidak membuarkan diri bersama kaum wanita. Nah, lafaz lainnya itu, anna nisa'a fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kaum wanita di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kunna idza sallamna, adalah mereka idza sallamna, apabila telah mengucapkan salam dari salatnya, minal maktubah, dari salat wajib yang dikerjakan, qumna, mereka langsung berdiri, tidak duduk berzikir, tidak tinggal di tempat salatnya berzikir, tidak, setelah salam langsung berdiri, membubarkan diri meninggalkan masjid. Wa thabata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan thabata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man shalla min ar-rijal. Masya Allah. Dan thabata tetap duduk di tempat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man shalla min ar-rijal, dan kaum lelaki yang salat bersamanya, bermakmum bersamanya juga tetap duduk bersama Nabi. Ya, ini tentunya duduk bukan diam saja, tentunya berzikir dengan sir. Masya Allah, apa yang Allah kehendaki, sesuai yang Allah kehendaki. Fa idza qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian idza qama Rasulullah, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berdiri, qamar rijal, kaum lelaki juga ikut berdiri. Hadza huwa syahid min haditsina. Mahallu syahid, bagian hadis yang menjadi syahid dalil permasalahan kita dari hadis adalah bagian terakhir. Fa idza qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama ar-rijal. Mulai dari wa thabata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man shalla min ar-rijali ma syaa Allah. Mulai dari sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum pria yang berjamaah bersamanya, makmum, sahabat tetap ya di posisinya masing-masing berzikir sesuai yang dikehendaki oleh Allah. Fa idza qama Rasulullah, kemudian apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri meninggalkan tempat salatnya, qama ar-rijalu, kaum pria juga ikut berdiri membubarkan diri bersama Nabi. Jelas? Nah, ini dalil pertama yang menunjukkan sunnah ini. Ya. Tentunya makna hadis tersebut sebagai ditegaskan oleh Ibnu Rajab bin Al-Fathul Bari, apa yang sudah dijelaskan, maksudnya Nabi duduk sebentar berzikir setelah merubah posisi duduknya dari arah kiblat, imam menghadap kepada sahabat atau menyamping. Nah, makna ini diperkuat, semakin diperkuat oleh Ibnu Rajab dengan hadis Al-Bara bin Azib. Ya, semakin diperkuat oleh Ibn Rajab dengan hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim, hadis Al-Bara bin Azib dalam Sahih Muslim. Kata Al-Bara bin Azib, "Ramaqtu salata ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Aku telah mengamati, memperhatikan, mengamati salat bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fawajadtu qiyamahu. Maka aku mendapati qiyamahu, lama berdirinya Nabi dalam salat. Faraq'atahu, lama ruku'nya. Fa'tidalahu ba'da ruku'ihi, lama i'tidalnya setelah ruku'. Fasajdatahu, ya, lamanya sujud. Fajal satahu baina sajdatain, lamanya duduk antara dua sujud. Fasajdatahu, dan lamanya sujud yang kedua. Fajal satahu ma baina taslim wal insirab. Nah, yang terakhir, fajal satahu ma baina taslim wal insirab, dan lamanya beliau duduk ma baina taslim, antara salam wal insiraf, dan membubarkan diri dari majlis tempat salatnya, yakni berdiri. Qariban minas sawa, semuanya hampir sama lamanya. Dan ini hasil pengamatan Al-Bara bin Azib. Dia mengatakan ramaqtu salat ma Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku mengamati, memperhatikan salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawajadtu qiyamah, aku mendapati qiyamnya, lama berdirinya. Ya, baca Al-Fatihah dan surat. Faraq'atahu, kemudian lamanya ruku. Fa'tidalahu, lamanya dia i'tidal. Ba'da ruku'i, setelah ruku, i'tidal. Fasajdatahu, lamanya dia sujud pada sujud pertama. Fajalsatahu baina sajdatain, lamanya duduk antara dua sujud. Fasajdatahu, kemudian lamanya sujud kedua. Fajal satahu ma baina taslim wal insiraf, kemudian lamanya beliau duduk antara salam dengan insyirah dengan waktu beliau membubarkan diri berdiri meninggalkan tempat sholat, qariban minas sawa, semuanya hampir sama. Nah, berarti kan mabainat taslim wal insyirah, antara salam dengan bubarnya Nabi meninggalkan berdiri meninggalkan tempat sholatnya itu ya sebentar ya, hanya sebatas membaca zikir-zikir yang masyru' setelah sholat, dan itu kadarnya hampir sama dengan lamanya beliau ruku', sujud, duduk, ya, dan seterusnya kita dengar dari hadis. Nah, jadi An-Nawawi sendiri juga dalam Al-Minhaj dan Syarah Muslim mengatakan ini merupakan dalil bahwa Nabi SAW tinggal sebentar di tempat sholatnya setelah salam. Ya. Jadi, nah ini yang disunnahkan bagi imam, tidak sepantasnya imam habis salam langsung bubar. Gitu. Nah, tapi sunnahnya seperti yang telah kita pelajari, ya, dan makmum juga duduk, ya, sebentar bersamanya berzikir. Setelah itu bubar bersama-sama lagi. Nah, begitu sunnahnya. Nah, tetapi berdasarkan keterangan yang telah kita lewati di atas di awal, ya, yang dinukil dan dikatakan oleh Ibnu Rajab dan dinukil dari Az-Zuhri, Al-Hasan Al-Basri dan Qatadah, apabila imam tidak berlama-lama duduk setelah salam, artinya sebatas yang masyru', dikira masyru'. Adapun jika imam berlama-lama duduknya, ya, sebenarnya zikir yang masyru' sudah selesai, kadar zikir yang masyru' sudah dibaca sudah selesai, tapi dia masih saja duduk, maka di sini tinggalkan saja. Makmumnya sudah selesai zikirnya, yang masyru' sudah selesai sudah tuntas. Nah, baik. Ini sebenarnya dia sudah selesai, tapi entah apa yang membuat dia duduk saja terus. Nah, kan kasihan makmum jika menunggu dia terus. Jadi ini sudah tidak sejalan dengan sunnah Nabi salat. Nah, karena Nabi hanya maka saya siran, kata Musalam, kata Al-Bara bin Azib, fajalsa tahu mabainat tasir wal insirah, fariba minas tawa, hampir sama dengan lama rukuknya, sujudnya, dan seterusnya. Jadi, sebatas zikir yang masyru'. Nah, jadi jika imam memiliki sunnah ini, sebenarnya zikir yang masyru' sudah selesai, tapi dia masih terus. Karena terkadang sebagian orang punya subhanallah, yakni sejak banyaknya bermunculan bid'ah, hatta zikir-zikir setelah sholat juga banyak ditambah-tambah. Nah, ada tambahan-tambahan sehingga membuat lebih panjang daripada yang masyru'. Nah, ini membebani makmum ingin melaksanakan sunnah menunggu bubar bersama imam, tapi imam panjang sekali zikirnya. Nah, padahal jika kita baca zikir yang kita pelajari itu sebentar itu. Sebentar. Nah, zikir itu sudah fasih kita baca karena terlalu kita amalkan, ya itu sebentar. Nah, jadi jika imam berlama-lama, maka di sini kita tidak dibebani untuk menunggu dia. Tinggalkan saja. Baik. Tapi jika dia sesuai dengan sunnah, maka kita pun berjalan sesuai sunnah, bubar bersamanya. Nah, ini akhir pembahasan kita tentang zikir setelah sholat. Barakallahu fiik. Sebagai tambih, ada sebuah hadis dalam Sahih Muslim, tidak masalah nanti sebutkan ini, dan dalam rangka memahami hadis dengan benar, ada hadis dalam Sahih Muslim yang diriwayatkan oleh Anas. Nabi SAW mengatakan, ayuhan nas, wahai manusia, inni imamukum, saya adalah imam kalian, fala tasbiquni birruku', maka kalian jangan mendahului aku dalam ruku', wala bisujud, tidak pula sujud, wala bil qiyam, tidak pula bangkit berdiri. Ya, jangan mendahului Nabi, maksudnya mendahului imam dalam mengerjakan rukuk, lebih duluan rukuk daripada imam. Tidak pula sujud, tidak pula qiyam, wala bil insiraf. Dan tidak pula dalam melakukan insiraf. Nah, insiraf yang dimaksud pada hadis ini adalah salam. Nah, yang dimaksud insirah di sini adalah salam. Seperti pada hadis yang lewat, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sarafa inharafa. Idza sarafa inharafa. Idza sarafa in idza sallama. Jika menyelesaikan salatnya dengan salam. Inharafa beliau mengubah posisinya dari kiblat menyamping. Jadi insiraf yang dimaksud di sini salam. Nah, artinya jangan mendahului Nabi, jangan mendahului imam menjadikan ruku. Jangan mendahului imam sujud, jangan mendahului imam bangkit berdiri. Jangan mendahului imam salam. Imam belum ruku, ini makmum sudah ruku duluan. Belum sujud, makmum sudah sujud duluan. Dan seterusnya, imamnya belum salam, dia sudah salam duluan. Nah, ini semua melanggar ya pelaksanaan salat berjamaah. Wajib. Bisa saja ada yang menyangka insiraf yang dimaksud di sini membubarkan diri. Dan jangan mendahului aku membubarkan diri dari masjid, dari tempat salat. Tetapi tampak dari konteks hadis bukan itu yang dimaksud. Insiraf di sini adalah salam. Nah, meskipun memang kata insiraf, ya, kata insiraf bisa dimaknai dengan membubarkan diri, meninggalkan, seperti pada hadis Al-Bara tadi. Nah, ajal satahu baina at-taslim wal insiraf. Karena di situ digandengkan dengan at-taslim, maka insiraf tidak bisa digantikan dengan salam. Dan saya mendapati duduknya Nabi, yakni duduk berzikir antara salam dengan insiraf, dengan beliau berdiri meninggalkan tempat sholat. Insiraf di sini dengan tempat sholat. Adapun di sini pada hadis ini, jangan dahului aku dengan ruku, sujud, qiyam dan salam. Insiraf yang dimaksud salam. Nah, wallahu alam. Ini faedah penutup. Pertemuan berikutnya, insyaallah kita akan masuk ke matan yang terakhir dari bab ini, yaitu tentang sholat sunnah rawatib. Tentang salat sunnah rawatib. Nah, insyaallah. Nah, nakta di hadal qadar. Jazakumullah khairan. Subhanallah.